أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Pendengar, kita selaku seorang yang beriman dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam segi ibadah maupun bermuamalah, kita harus selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian, kita sesama muslim harus selalu peduli terhadap sesama kita. Maka dalam hal ini, apabila di antara kita ada saudara kita yang muslim terkena cobaan, maka kita dianjurkan untuk membaca doa, yaitu sebagaimana doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya Sahih At-Tirmizi. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu, dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak. Pendengar, itulah doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya ketika kita melihat saudara kita yang terkena cobaan. Dan mari pendengar, kita ulangi membaca doa tersebut. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita ulangi sekali lagi. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu, dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak. Nah, pendengar, bimbingan zikir kita kali ini yaitu doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.